Kausil waj'alu min mudharibin munfatiha kayantakhil maqulu fihi yuntaha wa thaniyat taliyatal mutawa'ah kal awarij alhu bila munaza'ah wa thalithal ladhi bihamzil wasli kal awarij alannahu kastuhli waksir awish mim fathulathiyin u'il aynan wadham muncaka bu'ah fahtumil wa'in bishaklin khifalabsun yujtanab wa ma li ba'a qad yura li nahwi hab wa ma li ba'a qad yura li nahwi hab wa ma li fa ba'a li mal aynu tali wa ma li ba'a li mal aynu tali fi khtara wan qada wa shibhin yanjali wa qabilun min dharfin aw min masdari wa qabilun aw min masdari aw harfi jarin bi niyabatin hari aw harfi jarin bi niyabatin hari wa la yanubu ba'du hadhi in wujid wa la yanubu ba'du hadhi in wujid fil lafzi maf'ulun bihi wa qad yarid wa bittifaqin qad yanubu tsani min babi kasa fi maltibas suhu umin fi babi dhanna wa aral man ustahar wa la ara man an idhal qasdu dhuhar wa masiwan naibi mimma ulliqa bi rafi'in nasbulahu muhaqqaqa nah pembahasan tentang an-naib anil fa'il fihi masail al-mas'alatul ula naibul fa'il wal musnadu ilaihi ba'da al-fi'li lil-majhuli aw shibihi fal-awwal nahwu yukramu al-mujtahidu wal-thani nahwu al-mahmudu khuluquhu mamduh. Naibul fa'il itu adalah musnad ilaih, lafaz yang dijelaskan yang terletak setelah fi'il majhul atau shibhul majhul. Contoh yang pertama yang terletak setelah fi'il majhul yukramu al-mujtahidu. Al-mujtahidu naibul fa'il terletak setelah yukramu fi'il majhul. Contoh yang kedua yakni setelah shibhul majhul nahwu al-mahmudu khuluquhu mamduh. Khuluquhu naibul fa'il terletak setelah al-mahmud shibhul majhul. Naam. Tsaniyah, masalah yang kedua, al-muradu bi syibil fi'il majhul ismul maf'ul wal ismul mansubu ilai. Fal ismul maf'ul kama musila wal ismu mansub ilai nahwu sahib rajulan nabawiyan khuluqu. Dikasih al ya, wal ismu al mansubu ilai. Yang dimaksud dengan Sibul fi'lil majhul ialah isim maf'ul dan isim mansub ilai. Isim maf'ul sudah kita kasih contoh, al-mahmudu khuluquhu mamduh, khuluquhu naib fa'il, terletak setelah al-mahmud isim maf'ul, isimul majhul beramal seperti fi'il majhul. Adapun contoh isim mansub ilai sahib rajulan nabawiyan khuluqu, bertemanlah engkau dengan seorang yang memiliki ciri-ciri kenabian yang sesuai dengan petunjuk nabi akhlaknya. Bertemanlah dengan seorang yang mengikuti petunjuk nabi akhlaknya. Jadi khuluquhu naiful fa'il, terletak setelah nabiyan isim mansub ilaih, isim yang bersambung dengan ya nisbah. Ats-tsalitsa, masalah yang ketiga, asbabu hadfil fa'il fi babi naibil fa'il katsirah, sebab fa'il dibuang dalam bab naibul fa'il cukup banyak. Ahammuha, yang paling penting, al-awwal lil ilmi bih, karena fa'ilnya sudah diketahui. Ats-tsani lil jahdi bih, yang kedua karena fa'ilnya tidak diketahui. Ats-tsalits lil ibham, karena ingin menyamarkan fa'il. Rabi' lil khawfi alaih, yang keempat karena mengkhawatirkan keselamatan fa'il. Al-khamis lil khawf minhu, yang kelima karena takut sama fa'il. As-sadis li syarafihi, karena tujuan untuk memuliakan fa'il. Semuanya tergantung situasi dan kondisi. Contohnya sama semua. Misalkan yukramu al-mujtahidu, di sini tidak ada fa'ilnya. Kenapa kok dibuang? Nah, kondisinya seperti apa? Apakah ilmi bi yang cocok, atau kalil jahli bi, atau ibham, atau lil khauf alai, atau lil khauf minhu, atau lil syarafi? Maka penerapannya berdasarkan kondisi yang sesuai. Nah, al-mas'alatu ar-rabi'ah, masalah yang keempat, al-fi'lul majhul naw'ani, madin wa mudhari'un. Fi'l majhul itu ada dua macam, ada yang berbentuk madi, ada yang berbentuk mudhari'. Wa in kana al-fi'lu madiyan dhumma awwaluhu wa qusira ma qabla akhirihi. Kalau fi'il majhulnya berbentuk madi, maka huruf yang pertama di dhamma, huruf sebelum akhir di kasrah. Nahwu duriba, futiha, qutila. Wa in kana al-madi mabdu'an bi ta'in zaidatin dhumma awwaluhu wa tsanihi. Jika fi'il madinya diawali dengan ta' za'ida, maka yang di dhamma di samping yang pertama juga huruf yang kedua sebelum akhir kasrah. Nah, tu'ul lima, ya, tuburiba, di huruf pertama dan yang keduanya di dhamma. Wa in kana al-madi mabdu'an bi hamzati waslin dhumma awwaluhu wa thalithuhu. Kalau fi'il madinya diawali dengan hamzah wasol, maka yang di dhamma yang pertama dan yang ketiga, huruf sebelum akhir tetap dikasah, ya. Nahu untulika ustuh rija, nah, itu huruf yang pertama dan yang ketiga di dhamma karena diawali dengan hamzah wasol. Wa in kana al-madi mu'talal 'ain falaka kasru fa'ihi, fatasiru ainuhu ya'an. Jika fi'il madinya terbentuk mu'tal ain, yaitu ain kalimatnya huruf ilat seperti qala, ba'a, maka fa' kalimahnya dikasro, sehingga ain kalimahnya dirubah menjadi ya, diqala menjadi qila, ba'a menjadi bi'a. Walaka ismamul kasra ad-dhammah wa huwa khalatul kasra bisyai' min sawti dhammah. Engkau juga boleh membaca ismam, mengismam kasra ke dhammah, yakni huruf kasra dicampur sedikit dengan suara dhammah. Ini contohnya sama tadi itu. Kalau yang normal kila, kalau diismamkan kiula, jadi harokat kasal dikasih campuran sedikit dengan suara dhamma kiula biwa. Walaka, nah ini tulisannya wadalika, yang betul walaka. Walaka dhammul fa'i fatasiru ainuhu wawan sakinatan. Engkau juga boleh membaca fa' dengan dhamma sehingga ain kalimahnya menjadi wawu yang disukun. Jadi qala menjadi kula, ba'a menjadi bu'a. Ini ketentuan bacaan fi'il majhul yang terbentuk ma'bi. Wa in kana al-fi'lul majhul mudhari'an dhumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Jika fi'il majhulnya itu berbentuk mudhari, maka huruf yang pertama di dhamma dan huruf sebelum akhir di fathah. Nahwu yubrabu wa yuftahu wa yuqtalu wa yuta'allamu wa yutabarabu wa yuntalaku wa yustaharju wa yuqalu wa yuba'u. Naam. Ini cara membaca fi'il majhul, baik yang terbentuk fi'il madi maupun fi'il mudhor. Al-mas'alatu al-khamisah, masalah yang kelima. Yanubu anil fa'il wahid min arba'ah, yang bisa menjadi naibul fa'il adalah salah satu dari empat perkara. Al-awwal al-maf'ul bih, yang pertama maf'ul bih. Nahu duribal kalbu, al-aslu duribal zaidun al-kalba. Al-kalba maf'ul bih, kemudian dirofa' menjadi naibul fa'il. Zaidun fa'ilnya dibuang. Ini yang paling banyak. Naibul fa'il yang berasal dari maf'ul bih. Ini yang paling banyak. Athani ad-darfu, naibul fa'ilnya berupa dharaf. Nahwu julisa amamuka sima ramadhanu, amamuka ramadhanu. Naam dharaf naibul fa'il. Thalis al-jar wal majrur, yang ketiga yang menjadi naibul fa'il adalah susunan huruf jar dan isim yang dijarkan. Nahu qawli ta'ala walamma sukita fi aidihim al-jar wal majrur mahal rafa menjadi naibul fa'il. Ar-rabi al-masdar, yang keempat masdar. Nahu qawli ta'ala fa'idha nufiqa fissuri nafkhatun wahidatun. Masdar naibul fa'il dari nufiqa. Tanbih, wala yanubu ghairal maf'ul bih ma'a wujudi ghaliban. Hada madhabul basriyin wa ajazahu al-kufiyun. Kalau maf'ul bih ada, maka yang lain tidak boleh menjadi naibul fa'il. Jadi kalau ada maf'ul bih, maka maf'ul bih lah yang menjadi naibul fa'il. Yang lainnya tidak boleh. Ini merupakan pendapat ahli nahwu bahasa. Adapun ahli nahwu kufah membolehkannya. Nanti misalkan persamaan ada maf'ul bi, ada dharaf, maka yang bisa menjadi naibul fa'il bisa dharafnya. Ya, walaupun ada maf'ul bi-nya. Itu menurut pendapat ahli nahwu kufah. Tapi kalau ahli nahwu bahasa, begitu ada maf'ul bi, maka dharaf, jar majrur, masjar, semuanya enggak berani jadi naibul fa'il. Wa dalika qauluhu rahimahullah, itulah yang dimaksud ucapan Ibnu Malik rahimahullah, wa la yanubu ba'du hadhi'in wujid fil lafzi maf'ulun bihi wa qad yurid wa qad yarid. Tidak boleh menjadi naibul fa'il sebagian perkara ini jika dalam lafaz itu disebutkan maf'ul bih. Waqad yarid, tapi terkadang ada yang meriwayatkan bolehnya. Jadi yang dimaksud adalah pendapat ahli nahwu kufah yang mengatakan boleh selain maf'ul bih menjadi naibul fa'il sekalipun ada maf'ul bih. Al-mas'alatu as-sadisah, masalah yang keenam, idza kana al-fi'lu muta'addiyan ila isnain ju'ila ahaduhuma naiban alil fa'il wa yunsabu tsani nahu u'tiya zaidun dirhaman. Jika fi'il muta'addi na'am yang membutuhkan dua maf'ul bih, maka fi'il yang pertama maka maf'ul bi yang pertama dijadikan naibul fa'il, sedangkan maf'ul bi yang kedua tetap dinasab. Nahu u'tiya zaidun dirhaman, zaidun yang asalnya nasab menjadi maf'ul bi di rafa menjadi naibul fa'il, sedangkan dirhaman tetap nasab menjadi maf'ul bih. Jadi kalau fi'il majhulnya itu dari fi'il muta'addi ila isnain, maka maf'ul bih yang pertama lah yang dirafa menjadi naibul fa'il, maf'ul bih yang kedua tetap nasab. Wa idza kana al-fi'lu muta'addiyan ila thalathati mafa'il ju'ila ahaduha naiban alil fa'il wa insabu athani wa thalith nahu lima zaidun farasaka musrajan. Kalau fi'il majhulnya itu muta'addi ila thalathati mafa'il membutuhkan tiga maf'ul bih, maka yang dijadikan sebagai naibul fa'il maf'ul bih yang pertama, yang kedua sampai yang ketiga tetap nasab. Nahu lima zaidun farasaka musraja, zaidun naibul fa'il, farasaka maf'ul bih yang kedua, musrajan maf'ul bih yang ketiga. Al-mas'alatu as-sabi'ah, masalah yang ketujuh, li naibul fa'il mithlu ahkamin lil fa'il fala yajuzu hatfuhu wala taqdimuhu alal fi'li wajib ta'nitsul fi'li in kana mu'annatsan wajib alla yalhiqal fi'lu 'alamata tasniyatin aw jam'in in kana musanna aw majmu'an wa ghairu dhalik min al ahkam. Hukum naibul fa'il sama seperti hukum yang ada pada fa'il, bedanya kalau fa'il terletak setelah fi'il maklum atau syiful maklum. Kalau naibul fa'il terletak setelah fi'il majhul atau syiful majhul. Di antara hukumnya tidak boleh dibuang. Berarti kalau ada fi'il majhul, cari sampai ketemu. Kalau ketemu lafaz dhahir fadaka, tapi kalau ternyata enggak ketemu lafaz dhahir yang menjadi naibul fa'il, berarti naibul fa'ilnya berapa? Dhamir mustadhir. Tidak boleh mendahului fi'ilnya. Maksudnya naibul fa'il itu terletak setelah amil, enggak boleh amil dulu. Kemudian fi'ilnya wajib ditaknis jika naibul fa'ilnya mu'annas. Ini juga hukum-hukumnya sama dengan hukum yang ada pada fa'il. Kemudian fi'ilnya tidak mengikuti tanda musanna atau jamak. Naibul ya, fi'il majhulnya tidak mengikuti naibul fa'ilnya dalam hal tanda musanna atau jamak. Jika naibul fa'ilnya berupa musanna atau jamak. Maksudnya fi'ilnya tetap mufrad sekalipun naibul fa'ilnya musanna atau jamak. Dan hukum-hukum yang lain yang sudah kita pelajari dalam bab fa'il semuanya berlaku pada naibul fa'il. Yang membedakannya adalah amilnya. Sekali lagi amilnya. Kalau fa'il terletak setelah fi'il maklum atau syibul maklum, kalau naibul fa'il terletak setelah apa ini? Fi'il majhul atau syibhul majhul. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dengan demikian selesai pembahasan kita tentang an-naib anil fa'il. Pembahasan berikutnya al-istighol. Cukup panjang rinciannya. InsyaAllah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala al-fusawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi.